إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama atau ilmu syar'i. Sebagai bekal bagi kita semua insyaallah untuk menjalani kehidupan di akhirat nanti, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang telah kita maklumi bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan bimbingan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kalau kita melihat dan mencermati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjumpai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali melakukan dialog-dialog ilmiah bersama dengan para sahabatnya, yang mana dari dialog-dialog tersebut kita semua bisa mengambil faedah-faedah dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat penting terkait dengan urusan agama. Dan di antara dialog ilmiah yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya adalah sebuah perbincangan yang beliau lakukan bersama seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah diboncengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah himar atau keledai. Dan Nabi alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, merupakan seorang figur yang sangat tawadhu, seorang figur yang sangat rendah hati, sehingga beliau tidak pernah merasa malu atau merasa gengsi untuk memboncengkan para sahabatnya di atas seekor keledai atau seekor unta. Padahal beliau adalah pemimpin umat Islam di seluruh penjuru dunia. Posisi beliau melebihi seorang raja atau seorang presiden. Beliau adalah seorang pemimpin seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Dan bahkan asyraful anbiya wal mursalin, beliau adalah nabi dan rasul yang paling mulia, yang paling afdol. Namun sungguh pun demikian, Nabi alaihi wasallam tidak merasa malu, tidak merasa gengsi untuk memboncengkan para sahabatnya. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakan dari mereka adalah para fuqara, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, yang tidak berharta. Dan juga para sahabat adalah rakyat jelata sebagian besarnya, bukan para raja, bukan para pejabat kalau dalam istilah kita. Mereka adalah rakyat jelata. Dan Nabi SAW begitu sabar dalam bermuamalah dengan mereka, dalam berinteraksi dengan para sahabat. Beliau bimbing, beliau arahkan, dan beliau ajari para sahabat segala hal yang terkait dengan urusan agama. Nah, suatu saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkisah, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Kata beliau, "Pada suatu hari aku pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam." Faqala, kemudian Nabi alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Jadi ternyata peristiwa tersebut dialami oleh Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil, ketika beliau belum mencapai usia dewasa atau balig. Dalam kondisi demikian Nabi SAW memanggil beliau dengan mengatakan, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Ini menggambarkan betapa Nabi SAW memiliki kelembutan yang sangat luar biasa terhadap anak-anak kecil. Kita lihat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memanggil nama Ibnu Abbas secara langsung, wahai Ibnu Abbas misalnya. Tidak demikian. Namun dengan begitu lembut Nabi alaihi wasallam memanggil beliau dengan mengatakan, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Dan ini merupakan salah satu sifat beliau yang sangat mulia. Karakter beliau yang sangat agung. Beliau begitu lembut terhadap anak-anak kecil, meskipun mereka belum mencapai usia balig. Nah, di antara buktinya adalah kisah yang sedang kita baca saat ini. Secara lisan beliau memanggil Ibnu Abbas dengan ucapan yang sangat lembut, "Ya ghulam," wahai anak kecil. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim berusaha untuk mempraktekkan metode dakwah yang demikian terhadap anak-anak kecil. Pada asalnya seorang anak kecil hendaknya diperlakukan dengan lembut, dengan baik oleh orang tuanya, oleh orang yang lebih tua umurnya, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Namun diperbolehkan pula seseorang untuk memperlakukan anak kecil dengan sikap yang tegas, dengan sikap yang keras, jika memang kondisi menuntut demikian. Namun pada asalnya sekali lagi, seorang anak kecil ketika dinasihati, ketika didakwai, hendaknya menggunakan kata-kata dan perbuatan yang lembut. Nah, ini contoh dari Nabi SAW. Dan demikianlah karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi SAW berjalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil yang menggandeng tangan beliau, memegang tangan beliau. Padahal Nabi tidak mengenal sama sekali siapa anak kecil tersebut. Bahkan belum pernah bertemu sama sekali dengan anak kecil tersebut. Namun beliau membiarkan hal tersebut dilakukan oleh anak kecil tadi. Dipegang tangan beliau, kemudian berjalan bersama. Seolah-olah keduanya sudah mengenal satu sama lain dan juga telah sebelumnya melakukan komunikasi atau interaksi dan lain sebagainya. Seolah-olah demikian. Nah, ini kelembutan Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Bahkan Nabi SAW beliau pernah marah kepada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedalaman, di pelosok. Kalau di daerah kita atau dalam bahasa kita adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan. Nah, orang-orang Badui biasanya mereka memiliki karakter yang keras. Kenapa demikian? Karena mereka jauh dari kota Madinah, sehingga jarang menuntut ilmu agama. Di sisi lain mereka juga punya kebiasaan menggembala unta, dan unta memiliki karakter yang keras dibandingkan dengan hewan-hewan gembalaan yang lain. Untuk bisa bergerak, untuk bisa patuh, seekor unta harus dipecut, harus dipukul. Sehingga kondisi yang demikian membentuk karakter orang-orang Badui menjadi orang-orang yang berkarakter keras, memiliki sifat yang kaku. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, "Man bada Jafa," barang siapa tinggal di tempat pedalaman bersama orang-orang Badui Java, maka pasti dia akan memiliki sifat yang keras, karakter yang kaku. Sehingga tidak mengherankan ketika bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam sekalipun, mereka juga memperlakukan hal yang sama terhadap beliau. Sebagaimana orang lain, pernah beliau ditarik selendangnya sampai membekas pada leher beliau. Tidak jarang beliau dipanggil langsung namanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Padahal sebuah panggilan yang sangat tidak pantas diberikan kepada beliau. Hendaknya seorang muslim memanggil dengan gelar beliau, wahai Rasulullah, atau Nabi, wahai Nabi Allah, atau panggilan-panggilan yang semisalnya. Nah, Nabi SAW pernah berdialog dengan seorang Badui. Orang Badui tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memiliki sekian banyak anak laki-laki, namun aku belum pernah sama sekali mencium mereka." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sempat marah. Beliau mengatakan, "Apa yang aku bisa lakukan ketika rahmat telah dicabut dari kalbumu? Kasih sayang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalbumu." Nah, ini anjuran dan motivasi dari Nabi alaihi wasallam untuk bersikap lemah lembut terhadap anak kecil. Mencium merupakan salah satu bukti kasih sayang seorang muslim terhadap anak kecil. Sehingga Nabi SAW sempat marah ketika menerima laporan seperti itu. Beliau SAW sangat lembut dan berkasih sayang terhadap anak-anak kecil. Dicium, kemudian diajak bermain, diperlakukan dengan lembut, dan seterusnya. Nah, ini beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat berkasih sayang terhadap anak-anak kecil. Kemudian, ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni u'allimuka bi kalimatin." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Nabi SAW hanya mengajarkan beberapa materi saja kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena saat itu beliau masih kecil. Dan kita tahu seorang anak kecil biasanya belum memiliki daya ingat yang sempurna dan belum memiliki logika yang sempurna, sehingga materinya hanya sedikit yang beliau sampaikan. Dan itu pun materi yang sederhana, bukan materi yang rumit. Ini juga merupakan salah satu metode dakwah terhadap anak-anak kecil. Ketika mengajari mereka, maka pilihlah materi-materi yang sederhana, jangan materi-materi yang rumit. Dan itu pun dibatasi materinya, jangan terlalu banyak, sedikit dan sederhana saja. Misalnya dengan mengatakan kepada putra-putra kita atau putri-putri kita terkait dengan permasalahan akidah misalnya, kita ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi misalnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, berada di atas langit, berada di atas arasnya. Demikian kita sampaikan kepada mereka. Tidak perlu kemudian kita sampaikan dalil-dalil secara ilmiah, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, kemudian dijelaskan secara panjang lebar. Tidak demikian. Terhadap anak kecil kita harus berusaha untuk menyederhanakan materi yang kita sampaikan, dan juga jangan terlalu banyak. Bertahap kita sampaikan kepada mereka. Ini metode dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kecil. Nah, wasiat yang hendak beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada peristiwa tersebut adalah sabdanya, "Ihfazillah yahfadka." Wahai Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. "Yahfadka," niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan para ulama telah memberikan penjelasan tentang penggalan hadis tersebut. Karena terkadang seorang muslim akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang diperintahkan untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga segala sesuatu? "Wa rabbuka ala kulli syai'in hafid," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbmu adalah zat yang menjaga segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla menjaga seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, maha sempurna, tidak membutuhkan penjagaan dari siapapun dari kalangan makhluknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga seluruh lautan yang ada di dunia ini sehingga tidak meluber dan merugikan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga semua gunung-gunung sehingga tetap kokoh berada di atas tempatnya, tidak kemudian jatuh atau runtuh dan membahayakan keselamatan manusia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk musibah dan malapetaka. Sehingga ulama mengatakan terkait dengan penjelasan hadis tersebut, maksudnya adalah jagalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhi larangan-larangannya. Nah, ini yang dimaksud dengan sabda beliau, ihfadillah, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu jagalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, laksanakan perintah-perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga jauhi segala larangan-larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Sehingga apa yang kita jalani saat ini merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kata Nabi alaihi wasallam. Menuntut ilmu agama merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulama pun menjelaskan bahwa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba ini meliputi dua hal, meliputi dua perkara. Yang pertama adalah penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan urusan dunianya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga fisik seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hartanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keluarganya dan lain sebagainya dari berbagai urusan duniawi. Nah, ketika seorang muslim mampu merealisasikan perintah tersebut, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib maupun yang sunnah, kemudian menjauhi segala larangan-larangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga segala urusan duniawi yang dimiliki oleh hamba tersebut. Dan dahulu ada seorang bapak yang soleh dari kalangan Bani Israel. Dia memiliki dua anak laki-laki. Ketika sang bapak ini meninggal dunia, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keberadaan dua putranya tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa penyebab dari semua itu adalah karena kesolehan bapaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah ini dalam surat Al-Kahfi. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dua anak yatim tersebut tiada lain adalah karena kesolehan orang tuanya. Dalam surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakanat li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzullahuma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adapun tembok rumah itu maka menjadi milik dua anak yatim yang tinggal di sebuah kota. Wa kana tahtahu kanzullahuma, dan di bawah tembok itu ada harta simpanan milik keduanya. Wa kana abuhuma shaliha, dan bapak keduanya adalah orang yang soleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arada rabbuka ayyabluwa ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjaga keberadaan dua anak yatim tersebut sampai tumbuh dewasa, dan mereka berdua kemudian berhasil mengambil harta simpanan milik mereka berdua yang terpendam di bawah tanah, di bawah tembok tadi. Rahmatan min rabbik, sebagai satu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keduanya. Nah, kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa penjagaan terhadap kedua anak yatim tersebut beserta dengan hartanya tiada lain adalah karena kesolehan bapak keduanya. Wa kana abuhuma sholihah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain adalah karena kesolehan bapak keduanya. Sehingga tentu ini merupakan sebuah motivasi tersendiri untuk kita semua untuk berusaha menjadi orang yang soleh, dalam pengertian berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita, menjaga harta kita, menjaga fisik kita dari berbagai musibah dan malapetaka. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, fihi dalilun ala anna rajul as-salih yuhfadu fi dzurriyyatihi, kata beliau. Kisah tersebut menunjukkan bahwa orang yang soleh maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya. Nah, ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Kesolehan seorang muslim manfaatnya tidak akan hanya dirasakan oleh pemiliknya saja, namun juga akan dirasakan oleh keluarga-keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian jenis penjagaan yang kedua adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan agamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keyakinannya, menjaga akidahnya, menjaga akhlaknya dari berbagai hal-hal yang tidak baik, dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sekarang subhanallah, fitnah begitu luar biasa. Seolah-olah kita dikepung dengan berbagai fitnah. Fitnah syubhat, syubhat itu artinya berbagai kerancuan dalam berpikir. Ideologi-ideologi yang sesat, komunisme, radikalisme, dan lain sebagainya. Begitu mudah kita jumpai melalui media-media massa, baik cetak maupun elektronik. Belum lagi fitnah syahwatnya juga seperti itu. Fitnah yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, perbuatan zina, perbuatan liwat, dan lain sebagainya, dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu mudah dijumpai oleh seorang muslim. Nah, ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya. Sehingga dia akan terbebas dan terlindungi dari berbagai fitnah syahwat maupun syubhat. Dia memiliki akidah yang benar, memiliki keyakinan yang lurus, memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap dengan merealisasikan perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama kita, menjaga akidah kita, dan juga menjaga akhlak kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang juga perlu kita sadari bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini juga akan terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Tidak hanya akan diberikan ketika di dunia saja, namun terus berlanjut sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang yang soleh dari fitnah kubur. Karena kita tahu ketika seseorang meninggal, maka dia pasti akan menjalani kehidupan di alam barzakh, alam kubur. Kita tahu ada yang namanya fitnah kubur. Akan datang malaikat yang menanyakan, man robbuk, siapa robmu, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Kata ulama, ini merupakan sebuah fase yang sangat menentukan kehidupan seorang hamba di alam barzakh. Kalau mampu menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan baik dan benar, maka sudah terbayang bagaimana kenikmatan di alam barzakh yang akan dia rasakan. Namun sebaliknya, ketika tidak mampu menjawabnya dengan baik dan benar, maka sudah terbayang kesengsaraan di alam barzakh yang akan dia rasakan. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah kubur dalam berbagai pelaksanaan sholat yang wajib maupun yang sunnah. Berlindung dari fitnah kubur. Dan juga terus akan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Ketika seorang hamba menjalani marhalah-marhalah, tahapan-tahapan yang sangat mengerikan di alam akhirat nanti. Matahari akan didekatkan kepada manusia dengan jarak begitu dekat, sampai-sampai ada seorang yang tenggelam dengan keringatnya, tenggelam sampai wajahnya, tenggelam sampai dadanya, tenggelam sampai perutnya, dan seterusnya, masing-masing sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukan ketika di dunia. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga seorang yang soleh, seorang yang bertakwa kepadanya di akhirat nanti dari berbagai kengerian-kengerian yang sangat luar biasa, yang tidak bisa terbayangkan oleh pikiran-pikiran manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini merupakan sebuah motivasi tersendiri untuk kita semua. Wujudkanlah kesolehan, wujudkanlah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan penjagaannya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada fisik kita, dan lain sebagainya dari berbagai urusan duniawi. Dan lebih penting lagi, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita, menjaga tauhid kita, sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tahu beliau seorang sahabat dengan keutamaan yang sangat banyak. Nah, di antaranya adalah keutamaan yang kita baca dalam kisah tadi, di mana Nabi alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau ketika beliau masih kecil, subhanallah. Namun Nabi alaihi wasallam memandang Ibnu Abbas sudah pantas untuk mendapatkan wasiat. Kita tahu wasiat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar nasihat, wasiat memiliki level yang lebih tinggi. Wasiat biasanya terkait dengan perkara-perkara yang penting. Nah, Nabi alaihi wasallam menyampaikan wasiat tersebut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, "Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu ta'wil," kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman tentang ilmu agama, faqihhu fid-din, dan terkabul doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjadi habrul ummah. Beliau memiliki predikat sebagai habrul ummah, ulama'nya umat ini. Ilmu beliau begitu luas dalam usia yang sangat muda. Hadis beliau begitu banyak dalam usia yang masih belia. Sehingga dulu para sahabat senior sekalipun datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menimba ilmu dari beliau. Ini barokah dari doa Nabi alaihi wasallam. Wa 'alimhu ta'wil, kata Nabi alaihi wasallam, "Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir, tafsir Al-Qur'an." Dan terkabul doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Turjumanul Qur'an, penerjemahnya Al-Qur'an. Sampai saat ini ilmunya Ibnu Abbas, tafsir beliau terus dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Tafsir-tafsir beliau yang sangat bermanfaat dan terus dimanfaatkan oleh para ulama dan juga seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ini berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Sehingga ketika usia masih muda, beliau sudah dimasukkan oleh Umar dalam majelis syura. Majelis syura adalah gabungan para sahabat yang memiliki keistimewaan tersendiri. Biasanya dipilih sahabat-sahabat yang telah senior dan memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang luas. Tapi Ibnu Abbas dalam usia yang masih muda sudah dimasukkan oleh Umar dalam majelis syura, ahlus syura. Nah, ini keistimewaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.